Marhaban ban ban ya Ramadan, bulan yang istimewa. Marhaban ban ban ya Ramadan, semuanya istimewa. Puasanya ya sebulan, pahalanya ya segudang. Dari sahur hingga buka, Ramadan istimewa. Jaga hati, jaga mata, jaga kata dan telinga. Tarawih jangan lupa, Ramadan istimewa. Marhaban ban ban ya Ramadan, bulan yang istimewa. Marhaban ban ban ya Ramadan, semuanya istimewa. Yang dagang dapat bonus, yang begadang dapat bonus, tadarus dapat bonus. Ramadan oh istimewa. Marhaban ban ban ya Ramadan, bulan yang istimewa. Marhaban ban ban ya Ramadan, semuanya fitrah.